Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahmatullahi alaih. Kita masih di awal bab ke-31 firman Allah dalam Ali Imran, innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya yang berwalak padanya, maka jangan kalian takuti mereka, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Bab ini dibawakan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini menunjukkan kejelian dan kecerdasan atau tajamnya kecerdasan Al-Imam rahimahullah. Karena bab yang sebelumnya telah lalu tentang mahabbah, tentang cinta, dan telah lalu. Kemudian beliau setelah selesai bab cinta, beliau bawakan sekarang babul khauf, tentang takut, rasa takut. Karena beliau ingin menjelaskan di sini bahwa ibadah atau tauhid porosnya pada dua pilar ini. Penyangga tauhid dua pilar ini. Mahabbah wal khauf. Antara cinta dan takut. Keduanya dua pilar tauhid. Maka dengan mahabbah, dengan cinta pada bab yang lalu, dengannya seorang muwahhid, seorang mukmin menjalankan perintah-perintah Rabb-nya, taat kepada Rasul-nya. Dengan khauf, dengan takut, rasa takut, seorang muwahhid mukmin meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Memang walaupun orang yang tidak bermaksiat atau meninggalkan maksiat kepada Allah sama seperti orang yang menjalankan ketaatan, sama-sama ingin sampai kepada Allah, ingin diridhai oleh Allah, maka apa bedanya yang sholat dengan yang tidak berzina, yang haji, zakat dengan yang tidak mencuri, tidak mabuk misalnya dan lain sebagainya. Kalau dari sisi itu iya sama. Sama-sama ingin sampai kepada Allah, ingin diridhai oleh Allah. Tapi yang lebih membedakan ketika orang menjauhi kemaksiatan, seorang mukmin jika ditanya kenapa Anda enggak minum minuman keras, kenapa kamu tidak mengkonsumsi narkoba, kenapa kamu tidak zina? Tentu jawabannya khauf minallah, karena takut kepada Allah. Takut itu yang mencegah dirinya untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Beda dengan orang yang sholat, zakat, puasa dan yang lain. Kenapa Anda sholat? Kenapa kamu zakat, haji? Tentu jawabannya, aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Bukan karena takut. Artinya itu pembedanya. Walaupun masing-masing ada padanya. Ya ada mahabbah, ya ada khauf dalam masing-masing perintah maupun larangan. Tapi itu yang lebih menonjol. Orang menjalankan perintah karena cinta, mengharap janji Allah, surganya, keridhaannya. Orang meninggalkan maksiat karena takut dari azabnya, dari murkanya. Wahakata. Di dalam bab al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah, darajat, orang bertingkat-tingkat dalam takutnya. Ada yang ghulu dalam takutnya, ada yang yufarrid fi jambillah, kurang takutnya. Masallallahu al-afiyah, sehingga banyak dia melanggar, bermaksiat. Ada yang ya'tadil, benar takutnya, tidak ghulu, tidak pula jafa, tafrid, wala ifrat. Telah lalu pembagian takut yang ulama sebutkan khauful ibadah atau yang disebut khauful sir, karena ini di dalam batin dan itu hanya boleh kepada Allah, diesakan Allah dengannya, wajib. Yang kedua khauf jibilli, jibillah, bawaan manusia, manusiawi. Kalau dia takut. Dan telah lalu apa yang Allah sebutkan tentang Musa alaihissalam, fakharja minha khaifan yataraqqab, beliau keluar dari desa dalam keadaan ketakutan dan mengendap-endap, kita rokok sambil melihat-lihat, khawatir ditemukan atau dilihat oleh pasukan Fir'aun. Takut Musa alaihissalam manusiawi. Di zaman itu cengkeraman Fir'aun, kekuasaan, bengisnya dia, yang buat orang takut, dan itu wajar. Dan Allah tidak mencela Nabi Musa karenanya dalam ayat. Begitu pula yang Allah sebutkan, Rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu ayaqtulun. Nabi Musa katakan, wahai Rabbku, aku membunuh salah satu dari mereka. Ma'ruf kisahnya, sekali pukul mati itu orang. Dan aku takut mereka akan membalas, akan membunuhku juga. Takut Musa, wajar. Kalau orang pernah berbuat sesuatu kedoliman atau memukul atau apa orang kampung situ. Kemudian dia mau ngelewat situ, ya takut dikeroyok nanti sama orang. Wajar, manusiawi. Nah, tetapi yang haram, kalau sampai takut ini membuat seorang mukmin sampai tingkatan meninggalkan yang wajib dalam syariatnya, atau sampai membuatnya melanggar yang haram, yang dilarang. Maka takut yang semacam itu haram tentunya. Ada juga takut tergantung apa yang dia takuti. Ulama contohkan seperti kalau dia diancam orang, dipaksa untuk melakukan yang haram, dan dia takut kepada orang itu. Ya, karena kejahatannya, karena kekuatannya misalnya, dan dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman tersebut, merasa tidak mampu membebaskan dirinya dari ancaman itu. Takut yang semacam ini, takut yang haram, karena menyeret dirinya kepada sesuatu yang haram. Beda lagi kalau misalnya dia melihat api besar dan dia lari menyelamatkan dirinya dari api tersebut supaya enggak kena api, supaya enggak kebakar, maka takut yang semacam ini mereka kategorikan takut yang mubah. Mubah, boleh. Kamu takut karena memang api panas dan membakar. Wajar kalau kemudian ditakuti. Tapi bisa jadi yang semacam ini pun menjadi wajib. Takut yang wajib. Kapan? Kalau sampai pada tingkatan dengan dia lari, di situ keselamatan nyawa dan dirinya. Dengan larinya, itu keselamatan nyawa dan dirinya. Kalau dia nggak lari, dia akan kebakar. Dia akan terbakar, dia akan mati mungkin. Dan kita tahu nyawa dalam syariat pada peringkat kedua setelah diana. 5 atau yang disebut daruriyatul khams, 5 darurat yang harus dijaga, dan Quran atau kitab suci turun, para rasul diutus untuk menjaga 5 ini. Tingkat pertama diana, menjaga agama, iman, aqidah, fan nafs dunad din, Maka nyawa menjadi taruhan asal agama terselamatkan. Peringkat yang kedua di bawahnya, arwah, nafs, nyawa. Maka daruriyat tiga yang di bawahnya, taruhan untuk keselamatan nyawanya, yaitu kehormatannya, irt, arad, artinya nas'alullah al-afiyah, tapi seandainya kehormatan dia hancur, rusak, mending pertaruhkan kehormatanmu asal nyawamu selamat. Apalagi yang di bawahnya, akal dan harta bendanya. Ala kulli hal, kalau itu sampai tingkatan menentukan keselamatan nyawanya, maka lari dari api itu wajib, atau takut dari api ini wajib hukumnya, karena kaitannya kepada keselamatan nyawa. Ini tiga macam khauf. Khaufus sir wajib diesakan Allah dengannya, tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Ketika orang yakin segalanya di tangan Allah, Allah yang maha kuasa, kalau dia tidak mentaati perintahnya atau melanggar larangannya, akan menimpa dirinya apa yang tidak dia senangi. Akan terkena malapetaka, akan kena murka Allah, azabnya dunia dan akhirat. Dan tidak ada yang kuasa itu semua kecuali Allah. Kemudian jibilli, takut yang manusiawi tadi, wajar dan nyata memang di depan musuh seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, atau takut dari singa kah atau serigala liar ganas, atau mubah yang ketiga tadi dari api. Ada di sana yang keempat, sebetulnya bukan takut. Sebetulnya tidak termasuk kategori takut, bukan khauf, tetapi lebih kepada waham. Waham itu suatu yang enggak jelas, samar, abstrak, itu waham. Ketika apa yang dia takuti itu gak ada nyatanya, gak ada kenyataannya, dan ya boleh dibilang fiktif atau gak ada hakikatnya. Kalau tadi kan jelas, memang ada musuh mengintai, menginginkan celaka pada dirinya, mau menangkap, mau membalas, seperti kisah Musa alaihissalam. Nah, ini enggak ada. Enggak ada hakikatnya. Dan orang kalau tidak dibentengi dengan tauhid, kalau dirinya tidak dia bentengi dengan iman, dia akan terjajah dengan waham-waham semacam ini. Auham. Terjajah, dihantui dengan rasa takut pada sesuatu yang gak ada kenyataannya. Gak ada barangnya, gak ada hakikatnya. Dan tidak sedikit, bahkan boleh dibilang banyak orang terjebak di sini. Dia bukan takut sebetulnya, waham. Karena gak ada hakikatnya. Misalnya ngelihat bayangan ketakutan. Waduh, apa itu? Ada bayangan. Entar mendengar sesuatu mungkin, ketakutan. Apa yang kamu takuti? Kalau tadi yang manusiawi kan jelas, memang ada singa di depanmu,

Ada pula rasa takut yang itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Tadi, kalau sampai takutnya membuat dia meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram, ini mencoreng kesempurnaan tauhidnya. Ada yang itu tidak pantas sama sekali bagi orang yang bertauhid, takut kepada sesuatu yang waham, yang enggak jelas, enggak ada hakikatnya. Taib, di dalam bab Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan. Makna ayat, yukhawifu awliya'ahu, yakni yukhawifukum syaitan, menakut-nakuti kalian, wahai mukminin. Allah ingatkan mereka di dalam ayat ini bahwa syaitan itu menakut-nakuti kalian. Bagaimana rasa takut itu menguasai hati kalian, itu yang syaitan inginkan. Kepada siapa menakut-nakuti kalian? Auliya'ahu, para walinya, wali-wali syaitan yang membela dan bersama syaitan, yang mereka memperjuangkan kemungkaran dan perbuatan keji, karena itu ajaran dan bisikan syaitan. Maka siapapun yang membela, menyerukan, memperjuangkan kemungkaran dan kekejian itu, maka dia wali-wali syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Salah satu bentuknya, apa yang Allah katakan di ayat yang sebelumnya, ini ayat di Ali Imran 175. Di ayat sebelumnya, 174, Allah katakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Peran syaitan menyebarkan ketakutan di tengah kaum mukminin. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, munafikin ini dan yang bersamanya mau menakut-nakuti para sahabat, bahwa manusia dalam hal ini Quraisy dan yang bersamanya sudah menggalang kekuatan besar. Mereka punya apa, kekuatan gabungan Yahudi, orang-orang Arab Badui yang di luar Mekah dan sekitarnya, plus musyrikin Quraisy, ditambah hulafa, suku-suku yang berkolaborasi dengan Quraisy. Mereka menggalang kekuatan besar, banyak jumlahnya, ribuan personilnya. Hati-hati kalian. Itu menggembosi para sahabat. Kalian berapa jumlahnya? Mereka ribuan ini. Takuti oleh kalian. Bahaya ini begini. Ditakut-takuti. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Tentunya mereka menakut-nakuti itu tujuannya untuk menghalangi para sahabat dari kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini jihad fisabilillah. Mikir kalian, pertimbangkan berapa jumlah kalian. Kalian ratusan. Yang kalian hadapi ini ribuan. Ini Quraisy semakin terus gencar mengumpulkan kekuatannya, kekuatan gabungan besar-besaran ini begini. Orang kalau bukan karena iman kan ciut nyalinya. Wih, berapa kita, mereka bikin kekuatan besar, gabungan. Gak mungkin bisa menang kita, gak mungkin bisa ngadapi. Dan itu yang dimaukan oleh syaitan, agar mereka tinggalkan jihad fisabilillah. Begitu pula orang yang hendak melakukan amar ma'ruf atau mau bernahi mungkar, ditakut-takuti oleh syaitan. Nanti begini, resikonya loh. Konsekuensinya nanti begini. Kamu akan kehilangan ini. Kamu akan begini, akan begitu. Yang dimaukan syaitan agar kamu tinggalkan itu kewajiban. Kamu tidak lagi menyuarakan yang hak, tidak lagi beramar ma'ruf, tidak lagi bernahi mungkar, tidak lagi berdakwah. Karena ditakut-takuti oleh syaitan. Nanti, nanti, nanti. Kamu akan begini, begini. Resikonya, perhitungkan. Begini, begini. Begitu para syaitan menakut-nakuti. Maka setiap orang yang hendak melakukan yang wajib dari perintah agamanya, ditakut-takuti oleh syaitan. Artinya, jika kamu merasa itu pada dirimu, ditakut-takuti oleh syaitan, sementara kamu hendak melakukan perkara yang terpuji, perintah agama, kewajiban, maka ingatlah bahwa kamu menjalankan kewajiban agama, perintah Allah, perintah Rasulnya, kamu mengamalkan sunnah, bukan itu yang mempercepat atau mendekatkan ajalmu. Sebaliknya, kamu memilih diam karena berhasil syaitan menakut-nakutimu, maka kamu memilih diam. Sudah, gak jadi. Lebih baik mending kita diam, gak bersuara. Gak usah menyuarakan ini, gak usah menyampaikan ini. Nanti begini, resikonya begini, anunya begini. Ingatlah, itu pula rasa takutmu yang seperti itu tidak memperpanjang umurmu. Apa kalau kamu takut kemudian usiamu akan bertambah, ajalmu semakin jauh? Lah, sekali-kali tidak. Berapa banyak orang yang menyuarakan al-haq Allah beri kelonggaran pada dirinya. Berapa banyak penakut yang tidak menyuarakan al-haq. Penakut untuk menjalankan perintah agamanya. Penakut, pengecut untuk mengamalkan perintah-perintah Rasulnya. Berapa banyak orang seperti itu dalam keadaan mati dia di dalam rumahnya sendiri. Enggak usah jauh-jauh. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Berapa peperangan beliau punya. Dan panglima perang di sana sini. Luka ya wajar kena banyak luka di tubuhnya, namanya orang perang. Tapi meninggal di kasurnya, di tempat tidurnya radhiyallahu anhu. Bukan di peperangan. Saat dia berjihad, menjalankan perintah Allah. Maka tadi, keberanianmu tidak akan memperdekat ajalmu. Tidak akan mempercepat. Ketakutanmu tidak akan pula memperpanjang ajalmu. Artinya di situ orang butuh yakin, kuat iman dan keyakinannya, bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintah-perintahnya. Masalahnya, seperti para ulama sebutkan, keberanian, syaja'ah, gak ada sekolahannya. Keberanian, tidak ada diklatnya, di mana gak ada. Ada. Kamu dapati sekolah mendidik keberanian atau ada privat les untuk mendidik keberanian, gak ada, gak bisa. Itu jiwa, iman, tauhid, itu memupuk dan membina keberanian pada diri seorang mukmin. Diajarkan dengan ilmu-ilmu dunia, tidak bisa pula dengan teori-teori yang ada. Selain dari Quran dan Sunnah, penakut tetap penakut. Walaupun misalnya gampangannya ya, ini orang yang penakut ini, yang pengecut ini, kamu ajari ini senjata paling mutakhir. Jenisnya ini, apalah namanya senjatanya. Ini AK-47, ini SS-1, ini bisa nembak dari ratusan meter. Ini semi otomatis, sekali pencet 10 peluru keluar. Ini begini, terus kamu didik, kamu ajari. Saat perang terjadi, apa kemudian dia berani maju ngelawan musuhnya? Membawa senjata ini. Senjata Masya Allah canggih dan mutakhir Masya Allah. Tapi permasalahannya di sini, bukan di senjatanya. Yang enggak sekolah, enggak belajar teori persenjataan mutakhir dan sebagainya. Hatta senjata dia ala kadarnya, rakitan atau ini sangat-sangat sederhana, tapi dasar memang dia berani, ya dia maju dengan gagah berani. Maka problemnya pada orangnya, bukan pada senjatanya, pada nyali dan yang ada di dalam hatinya. Kalau orang sono, afwan bahasa mereka, itu mereka katakan apa, the man is behind the gun. Orang itu yang di belakang senjata ini penentunya, bukan senjatanya. Penentunya orangnya. Kalau pengecut, hatta dibawa senjata kayak apa, mungkin kencing di celana dia. Enggak berani dengar peluru, dengar senjata, ada bom di sana sini. Berani dia maju? Enggak berani walaupun megang senjata semutakhir apa. Problemnya ada pada orangnya. Kembali kepada bab, Allah katakan dalam ayat, fala takhafuhum, jangan kalian takuti mereka. Artinya, jangan kalian takuti wali-wali syaitan tadi yang menakut-nakuti kalian. Dan tentunya larangan ini menunjukkan haram takut kepada syaitan dan para walinya. Makna ayat, kamu jangan takut wahai mukminin. Teruskan, lanjutkan ketaatanmu. Jalankan perintah Rabbmu. Amalkan kewajiban-kewajiban agamamu. Jangan kalian takuti mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ayat menunjukkan bahwa syaitan punya wasawis, membisik-bisikkan dan was-was menggoda Bani Adam. Termasuk bentuk was-wasnya syaitan adalah dia menakut-nakuti kalian wahai mukminin dari para walinya. Takut kepada musuh-musuh Allah. Makanya di dalam An-Nas Allah sebutkan tiga sifatnya yang mulia, tiga musta'ad bihi yang kita berlindung kepadanya. Tiga artinya kembalinya satu, semua itu Allah. Tapi Allah sebutkan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung diri kepada Allah, Rabbun Nas, Rabb sekalian manusia, yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur mereka, menghidupkan, mematikan mereka, menentukan kebaikan, kejelekan atas mereka. Malikin Nas, yang menguasai, yang memiliki sekalian manusia. Ilahin nas, makhluk yang dituhankan, yang disembah, diibadai oleh sekian manusia. Baru kemudian Allah katakan, min syarril waswasil khannas, musta'ad minhu, satu yang kita berlindung diri darinya, dari kejahatan, was-wasnya, bisikan-bisikannya, al-khannas. Al-khannas itu yang lari dan berpaling ketika kamu berzikir, ketika kamu berdoa, ingat kepada Allah, kamu baca doa, zikir, maka dia khannas, lari dia terbirit-birit menjauh. Begitu kamu lengah, lupa dari zikir, dari doa, kembali dia was-was. Menunjukkan dahsyatnya dan bahayanya kejahatan, bisikan dan was-was syaitan. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ila akhirih. Maka ayat menjelaskan kepada kita bahwa takut kepada syaitan, takut kepada wali, wali syaitan itu bertentangan dengan tauhid. Tergantung, kalau itu sampai kepada tingkat kemusyrikan, maka merusak tauhid seakar-akarnya. Na'udzubillah. Ditakuti syaitan dan walinya, layaknya takutnya seorang mukmin kepada Allah. Dan itu ada, na'udzubillah, di hati orang-orang yang ada ketergantungan kepada selain Allah. Takut dia gak berani. Kalau saja, itu terbukti begini. Kalau dia dusta dan dia tahu dirinya dusta, suruh sumpah dengan nama Allah, berani dia. Dalam keadaan dusta dia. Berani sumpah, berani. Demi Allah, saya tidak melakukan ini. Apa gitu. Tapi, suruh dia bersumpah atas nama wali fulan yang dia agungkan, yang dia kultuskan. Sumpah dengan nama itu. Jelas sumpah itu syirik dan tidak boleh dengan selain nama Allah. Tapi menunjukkan betapa dia takutnya luar biasa, melebihi kepada Allah. Gak berani dia. Demi nama wali fulan, orang soleh yang dia kultuskan, saya tidak melakukan itu. Gak berani dia. Ini khaufus sir. Yang seperti ini, yang kita diperintah mengesakan Allah, hanya Allah yang ditakuti. Hanya dia yang berkuasa, hanya dia yang menentukan kebaikan, manfaat, madorot, kejelekan. Kalau takut itu tidak sampai ke tingkatan itu seperti tadi, meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, maka takut yang semacam itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Mencoreng keindahan dan kesempurnaan tauhidnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan.